tiba-tiba kamu menelponku. Katakan sangat dalam kau rindukan aku. Dan tadi pagi-pagi kamu menghampiri. Kau bilang ingin bertemu karena terlalu rindu, dan kau memelukku. Kurasaku kini jatuh cinta lagi padamu kekasih. Berulang kali ku ingin kau tahu kau amat berarti, tak ada yang lain dalam hidupku. Saat kau menatapku, aku pun tersipu. Kau bisikan ingin selalu ada di dekatku. Kau genggam jemari.